Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Banyak sekali apa yang diutarakan oleh Habib Abdurrahman mengenai tentang keutamaan Al-Qur'an. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Coba kita lihat beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengenai, yang menerangkan tentang Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, ada menyatakan tidak tahu artinya kecuali Allah, itu ada yang paling tepat. Tapi ada menyatakan Taha itu adalah salah satu di antara nama Nabi Muhammad. Taha, wahai Muhammad, begitu. Ada lagi yang mengatakan itu teguran kepada Nabi Muhammad karena banyaknya ibadahnya Nabi Muhammad, sehingga ketika dia sholat diangkat satu kakinya, kalau udah capek diganti dengan kaki yang lainnya, maka dikatakan Taha aita gadamaka ha al-ard, taruh kaki kamu wahai Muhammad ada di bumi. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, aku tidak nurunkan kepada kamu Qur'an untuk kamu menjadi orang yang celaka, orang yang binasa. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an illa tadzkiratan liman yakhsha, hanya sebagai pengingat bagi orang yang takut kepada Allah. Aku tidak turunkan Al-Qur'an untuk kamu menjadi orang celaka. Al-Qur'an ini tidak membuat manusia ini sengsara, saudara. Al-Qur'an ini tidak membuat kita ini menjadi kacau. Al-Quran tidak membuat kita ini menjadi orang yang melarat. Al-Quran ini tidak membuat kita menjadi orang yang kecewa. Al-Quran ini diturunkan untuk memperingatkan bagi orang yang takut kepada Allah, yang masih mengingat nasibnya akhirat ada di neraka atau di surga, yang mengharap ampunan Allah, baca Quran. Kecuali kalau enggak mau peduli akhiratnya. Yang penting hidup di dunia, enggak peduli kuburnya, enggak peduli su'ul khatimahnya, enggak peduli nerakanya. Al-Qur'an ini diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang yang mau takut kepada Allah. Yang enggak takut sama Allah, enggak mau peduli dengan Al-Qur'an. Diceritain neraka gak peduli, diceritain tentang adab-adab Allah gak takut. Kenapa? Memang gak takut sama Allah. Bagi orang yang takut kepada Allah, ngikuti Al-Quran, maka tidak akan dia menjadi kecewa, tidak akan dia tadi itu menjadi celaka. Coba khawatir, jaminan pasti Anda menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Lo namanya ujian, ya tetap diuji. Karena memang orang diciptakan di atas dunia ini untuk diuji. Semuanya pasti ada ujiannya, Pak. Enggak tunggu kita. Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Nabi diuji, apalagi orang Rejoso. Apalagi orang Pasuruan, namanya ujian pasti akan datang. Tapi yang jelas, siapa yang ikuti Al-Qur'an tidak akan dia akan celaka, tapi dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Yakin itu ya. Ayat yang lain Allah menyatakan Ta sin mim tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala daripada kitab yang menerangkan, mubin, mubayyin. Al-Quran itu adalah kitab yang menerangkan. Gak usah bingung. Kalau Anda belum paham, ada pakar-pakarnya yang menerangkan. Jangan khawatir. Tidak mungkin salah, karena keterangan itu adalah yang menciptakan, yang menerangkan adalah yang menciptakan alam semesta. Cuma kadang-kadang banyak yang kurang paham. Tadi sudah diterangkan bagaimana Al-Habib Abdurrahman sebagian telah membuktikan Al-Quran tadi itu menerangkan segala sesuatu, peredaran luar angkasa. Kullun fi falaki yasbahun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Banyak sekali Allah menerangkan itu semuanya dalam Al-Quran. Itu semuanya diterangkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang akalnya manusia yang belum sanggup. Karena itu dipelajari dan harus diterangkan. Yang kebetulan udah paham tapi gak tahu sumbernya. Udah paham tapi gak tahu sumbernya. Akhirnya ketika tahu sumbernya, tahu, oh ternyata yang saya teliti bertahun-tahun tadi itu saya dapatkan di sini. Sudah 1000 tahun yang lalu diterangkan oleh seorang yang tidak pernah belajar kepada seorang pun. Yang tidak mengerti tulis, yang tidak mengerti baca. Sumbernya ada di sini. Saya teliti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Saya ketemukan di sini. Kok enggak baca dari sini ya dari dulu? Akhirnya dia mengakui kebenarannya dan masuk Islam. Lah kita umat Islam sekarang punya Al-Quran, teliti untuk bisa kita mengetahui itu semuanya. Sebenarnya kan begitu. Ini enggak mau meneliti. Baik, kita teruskan. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara? Bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum. Ila akhirin ayat panjang. Ini Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin. Tidak ada keraguan. Itu adalah dari Allah Tuhan semesta alam. Cuma mereka orang kafir menuduh am yakulu naftara. Wah Muhammad itu ngarang-ngarang itu. Iftara. Nabi Muhammad mengarang dibilang. Padahal Nabi tidak pernah belajar. Kalau Nabi itu belajar baru bisa ngarang. Gak bisa apa-apa Nabi. Artinya gak bisa belajar. Ngarang itu gak bisa. Itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Karena itu Allah menekankan bal huwal haqqu min rabbik. Tidak Muhammad, itu benar-benar adalah, itu memang nyata dari Tuhanmu Al-Quran itu. Allah turunkan litundira qauman ma atahum, untuk kamu bisa memberikan peringatan. Hadirin sekalian rahmati Allah, coba Anda pikir baik-baik. Quran ditekankan tidak ada keraguan pasti dari Allah. Walaupun mereka menuduh Muhammad ngarang, mana karangan Nabi saudara, mana? Nabi itu bukan penulis. Nabi itu bukan ahli bahasa. Satu pun orang tidak pernah merasa jadi gurunya Nabi. Enggak pernah. Dan satu pun ada orang yang ditanya oleh Nabi belajar, Nabi enggak pernah. Memang Allah mendidik Nabi ini, menjadikan Nabi tidak tahu apa-apa supaya tidak ada tuduhan begini nih, ngarang. Cuma ahli bahasa, gak ada yang mampu ngalangkan Nabi. Hebat gak? Gak pernah baca, gak pernah belajar, tapi ahli bahasa kalah dengan Nabi. Gak pernah belajar tapi nerangkan langit. Gak pernah belajar tapi nerangkan laut. Gak pernah belajar menerangkan proses bagaimana kehidupan janin ada di rahim. Gak pernah belajar tentang menanam, tapi menerangkan bagaimana bumi tadi itu subur dengan air hujan sampai mengeluarkan pohon-pohon, buah-buah, macam-macam. Subhanallah. Gak pernah belajar, tapi berbicara kesehatan. Walaupun banyak yang menuduh Nabi, tapi tuduhan itu adalah isapan jempol, gak bisa dibuktikan, saudara. Karena memang itu adalah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tahukah anda kalau anda menuju ke Surabaya, jika mengikuti petunjuk jalan, insya Allah sampai ke tujuan. Tapi jika bertentangan petunjuk jalan Surabaya kanan, ente ke kiri sampai Jombang. Anda ingin menuju ke surga, ke ridho Allah, hudan lil muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, akan sampai kepada tujuan. Bertentangan, ya masuk neraka ente. Karena di akhirat itu jalurnya cuma dua, jalur ke surga, jalur ke neraka. Enggak ada yang lain. Baik, kita teruskan. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim ghafiriz dambi wa qabilit taubi syadidil iqab ditauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taghallubuhum fil bilad. Allah. Hamim, ini Al-Qur'an adalah benar dari Allah loh. Yang maha menang Allah, yang maha bijaksana, atau Quran itu adalah yang selalu unggul, yang berisi hikmah di dalamnya. Allah ghafiriz dambi, Allah yang maha mengampuni dosa. Qabil taubi, Allah yang selalu menerima taubat. Syadidil iqab, Allah yang sangat keras adabnya. Ditaul, Allah yang banyak memberikan derma, yang sangat dermawan. La ilaha illa huwa ilal masir, tidak ada Tuhan selain Allah, kepada Allah semuanya akan kembali. Ma yujadilullah, ma yujadilu fi ayatillah, tidaklah orang itu mendebat ayat-ayat Allah. Illa alladhina kafaru, kecuali orang yang kafir. Fala yaghrurka taghallubum fil bilad, maka janganlah menipu kamu. Urusan mereka, perdagangan mereka maju, ada di kota kamu, mereka menjadi orang yang kaya, terhormat. Jangan menipu kamu, karena mereka adalah orang yang kafir. Ayat ini kalau anda lihat, yang berani mengkritik Al-Quran, wah ini gak bisa dilaksanakan. Kita perlu mengkoreksi Al-Quran. Kita itu, hati-hati loh. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidak ada yang berani mendebat ayat Allah kecuali orang yang kafir. Wah, tapi mereka ini adalah orang yang sukses, orang yang kaya. Fala yaghrurka taghallubuhum fil bilad, ay tasarrufuhum fit tijarah fil bilad. Janganlah menipu kamu kesuksesan mereka, ekonominya, mobilnya, istananya, pangkatnya. Jangan menipu kamu. Tetap aja kamu ngikuti Al-Quran, gak usah ngikuti ocehan orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah orang yang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Kadang-kadang orang kalau sekarang gak bisa diterapkan. Kenapa? Anda gak bisa kenapa? Anda memang melarang atau Anda tidak mau melakukan? Kalau Anda tidak mau melakukan, itu masih masuk akal karena ada situasi atau kondisi. Tapi kalau kamu melarang, hati-hati loh ya, kamu berarti melarang yang dikehendaki oleh Allah di atas bumi Allah. Itu berbahaya itu. Dosa. Kenapa kok tidak dipotong tangannya orang yang mencuri sekarang? Karena tidak diterapkan. Kenapa Habib tidak melakukan itu? Karena bukan saya wewenangnya. Kalau itu diterapkan hukum Islam, gak apa-apa ya tak ketok tangan ini. Permasalahannya, tidak boleh orang melarang. Tidak setuju, tidak boleh diterapkan ada di Indonesia. Hati-hati loh ya. Kalau hal yang demikian kamu yang melarang, itu adalah berbahaya. Lu perkara kok ndak mampu melakukan karena ada udzur, Allah Maha tahu. Jangan nanti misalnya karena pekerjaan ini adalah penting, maka enggak perlu sholat Jumat. Dibatalkan aja Jumatnya karena mengganggu pekerjaan pegawai negeri, maka diganti sholat Minggu. Kenapa? Yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati loh ini. Ini urusan agama, misalnya begitu. Lu perkara kamu tadi itu enggak melakukan sholat Jumat istighfaroh. Jangan sampai melarang atau kamu meroba. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Wah, tuh, wah gila. Satu lagi. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Ayat yang lain, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Aku jadikan Al-Quran ini berbahasa Arab. Dengarkan baik-baik. Kadang-kadang orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, orang-orang liberal mau mengkacau Al-Quran, tapi diartikan dengan bahasa Indonesia. Dia gak paham Al-Quran ini Arabian. Anda itu kalau menggali Al-Quran harus tahu bahasa Arab dulu. Ketika Anda memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, baru benar yang maksudnya. Tapi kalau kamu itu, saya lihat dulu ada di, kan ada terjemahannya. Enggak bisa. Al-Quran itu tidak bisa didasari dengan terjemahan. Tapi Al-Quran itu harus kamu gali ilmunya dengan harus mengetahui bahasa Arab. Karena Allah menyatakan Arabian. Enggak bisa. Lah ini kan begini artinya. Loh. Engkau no belajar bahasa Arab ini, ojo belajar arti ini. Kalau kamu belajar arti ini, ngaco jadinya. Orang-orang liberal itu kadang-kadang pacuannya tadi itu bukan ke bahasa Arabnya, tapi ke terjemahannya. Akhirnya dia mengartikan Al-Qur'an dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Paham ya? Dan selama-lamanya Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan itu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya. Sampean di Indonesia. Nih, ini bukti-bukti. Ini mukjizat ini. Di Indonesia nih, banyak orang apal Quran 30 juz tapi gak tahu bahasa Arab. Heran gak ini? 30 juz apal Al-Quran dengan bahasa Arab tapi enggak paham artinya bahasa Arab. Pernah enggak sampean mendapatkan orang Nasoro apal Bebel bahasa Inggris enggak ngerti bahasa Inggris? Enggak ada, Pak. Al-Qur'an lihat, semua bisa ngapalkan. Ada di Jepang ngapalkan Al-Qur'an, juga bisa orang Jepang, enggak ngerti bahasa Arab. Wong Maduro well apal Al-Quran 30 juz gak ngerti bahasa Arab. Banyak, subhanallah. Kenapa? Al-Quran ini memang mukjizat dan diturunkan dengan bahasa Arab yang bisa dibaca oleh siapapun, yang bisa diapalkan oleh siapapun sekalipun gak mengerti. Hebat gak? Walakad yassanal Qur'an lidzikri walakad yassanal Qur'an bilisanika. Subhanallah. Karena itu, udahlah, enggak usah Anda tadi itu meragukan lagi. La raiba fi, pasti dari Allah. Yang mereka enggak setuju, ayo, mari kita duduk bersama, kita buktikan. Kita buktikan mana yang bisa terjamin? Kitab suci kita Al-Qur'an atau kitab suci kamu? Yang kamu anggap kitab suci, ayo kita buktikan. Kita tanding dengan Al-Qur'anul Karim. Anda kepingin bacaan, lihat. Anak kecil-kecil sudah hafal 30 juz. Mana yang pakar-pakar kamu, ulama-ulama kamu yang apal kitabnya kamu yang kamu anggap suci? Mana? Lihat bagaimana kami bisa membuktikan. Isinya, ayo kita lihat bagaimana kebenarannya. Karangan, mana yang karangan? Kitab kami atau kitab kamu? Ayo kita buktikan. Mari kita duduk, kita bahas secara ilmiah. Nggak kira anak lembah, fitnah yang dibuat baik itu non muslim maupun mereka tadi itu orang-orang liberal. Karena itu alhamdulillah kita semuanya jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Kita tetap dalam akidah kita, Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang semua isinya adalah benar, dan kita dituntut untuk mengamalkan isinya semampu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah acara khatmul Quran. Oh iya, malam hari ini juga ada hallnya Al-Habib Muhammad bin Albi bin Abbas Al-Maliki. Ya, di majlis ini selain khatmul Quran juga hallnya Al-Habib Muhammad bin Albi bin Abbas Al-Maliki, seorang tokoh Islam. Mereka adalah luar biasa pembela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang tidak pernah takut daripada kritikan, bahkan daripada orang-orang yang mengancamnya. Macam-macam ya yang diterima oleh Habib satu itu, tapi tetap mereka itu bagaikan tang baja yang tidak pernah mundur dengan ancaman apapun. Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki telah membuktikan bagaimana manfaatnya selain beliau tadi itu mencetak kitab-kitab karangannya yang sangat bermanfaat, juga mencetak murid-murid yang sangat bermanfaat. Ada di mana-mana murid beliau, ada di mana-mana, nampak sekali bagaimana kemanfaatan ilmu beliau tadi itu. Dan beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bukan diakui oleh orang awam sebagai tokoh, bahkan beliau diakui oleh tokoh-tokoh besar, di antaranya Al-Habib Al-Imam Arif bin Al-Kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Saya melihat dengan mata sendiri Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf ini, tamu-tamu itu banyak di luar kota, ulama-ulama luar biasa datang dari mana-mana. Biasanya Habib tadi menyambut, tapi beliau memang tua, duduk, jadi jarang bangun tadi itu. Tapi ketika Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki ini datang, paham ya? Saya melihat sendiri Habib Abdul Qadir waktu itu bangun, sekalipun dengan payah, bangun untuk menghormati Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Padahal sebelumnya juga ada yang lebih tua daripada Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki datang. Habib Qadir menyambut dengan duduk, kemudian datang lagi, duduk, banyak sekali waktu itu tamu. Tapi ketika Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki datang, beliau berdiri menghormati Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. InsyaAllah itu satu isyarah bahwa ini adalah orang yang patut untuk dihargai, untuk disanjung, untuk dihormati. Kemudian Habib Ali bin Abbas Al-Maliki sampai lihat itu, masya Allah, kalau segi nasab itu mulai abahnya alama, datuknya alama, alama, alama sampai Nabi, sampai beliau, alama-alama semuanya Pak, ahlul ilim, ahlul wilayah, luar biasa. Kemudian Anda lihat wajahnya, ganteng itu yang bunuh. Sini serbanane akeh, tapi wajahnya tidak bodoh. Anda lihat bagaimana Allah tampakkan wajah tadi itu yang luar biasa, masya Allah. Kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, lomannya luar biasa. Nyumbang sana, nyumbang sini, bukan hanya kepada muridnya, saudara. Pondok-pondok sing liyane dikei kabeh. Dan itu tidak mengharuskan harus di bawah perintahnya dia. Yang penting dia nyumbang. Wah, kalau kita sebutkan kebaikan daripada Habib Muhammad bin Ali Abbas Al-Maliki banyak sekali. Yang jelas mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau. Semoga insyaallah kita semuanya nanti dikumpulkan dalam kelompoknya beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin.